20 saja. sesuai dengan jumlah jari tangan sama jari kaki kita, mudah mengingatnya. Yang 20 itu nomor 2-nya kita. Nomor 2-nya kita. Nah, ini malam hari ini kita berupaya untuk mengenali sifat-sifat Tuhan. Malam ini berbicara sifat kita. Kalau orang tanya sama kita, maksudnya apa sih kidam itu? Itu namanya pertanyaan. Kalau kita disuruh tahu kidam biar kenal, kidam itu apa? Nah, ini tugas kita adalah menjawab orang tanya itu. Jangan diomelin. Orang nanya diomelin, salah, harus dijawab. Nah, ini jawabannya dituntut sama Syekh Tahir Al-Jazairi. Begini cara jawabnya kalau orang nanya begono, ini jawabnya. Jadi kita tidak perlu hafal kitab Jawahirul Kalam yang mandaus. Bagi kita dihafal tidak perlu. Tapi yang perlu itu buat kita kalau ditanya kita bisa jawab dan hafal. Tidak perlu kalau lagi naik M09 ke Tanah Abang baru juga nyampe lampu merah permata hijau, tanya apa itu kita, iya harus bisa jawab. Harus jawab. Ini diangkot nih, ente gak tepat nanyanya, jawab aja. Namanya orang butuh. Kita bahasa sederhananya sedia, orang Betawi tempo dulu, dari dulu gitu, sudah ada. Kidam ini kalau orang tanya, kita wajib meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu memiliki sifat kidam. Yakin. Dengan resiko kalau kita tidak yakin, iman kita tidak sah. Kalau kita yakin, iman kita sah. Dan tentu Allah anugerahi surga. Kidam itu artinya, kidam itu yang orang-orang sebut dari dulu, sedia kala. Tapi yang dimaksud kalau buat sifat Allah itu adalah, maksud kidam itu Allah itu dari dulu sudah ada. Kidam itu Allah itu dari dulu sudah ada. Jadi wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Tidak pakai dari kapan. Tidak pakai begitu. Wong sebelum ada kapan. Kapan itu pertanyaan tentang waktu dan zaman. Sedang wujudnya Allah tidak mengenal zaman. Sebab zaman itu ciptaan Tuhan. Jadi sebelum zaman ada, Allah mah sudah ada. Jadi Allah tidak bakal lenyap dalam waktu kapan. Tidak ada. Dari dulu Tuhan sudah ada. Sampai kapan? Sampai kapan aja. Itu arti kidam. Jadi kidam itu artinya adanya Allah itu tidak diawali dengan tidak ada. Adanya Allah itu tidak diawali dengan tidak ada. Itu yang terakhir tuh. Wa anna wujudahu laisa lahu awal. Adanya Allah itu tidak diawali dengan tidak ada. Bahasa lainnya, Allah itu sedari dulu sudah ada. Itu Tuhan. Jadi yang namanya Tuhan itu mesti dari dulu sudah ada. Tidak boleh tadinya enggak ada Tuhan, tiba-tiba lahir daripada kemaluannya Siti Maryam lahir Tuhan. Berarti dulunya enggak ada. Yang kayak begitu kan Tuhan. Tuhan itu dari dulu sudah ada. Sebelum ada bumi, ada langit, apalagi penghuninya, Tuhan itu sudah ada. Sudah ada. Nah, tinggal kita ngukur. Ini namanya sifat Tuhan. Berarti kita ini bukan Tuhan. Kita dulunya tidak ada. Kita ini bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Tidak bisa jadi Tuhan. Wong kita mah tidak punya sifat. Tidak punya sifat kita. Tidak punya. Kita mah sifat Tuhan. Jadi kita-kita ini nih adanya ada permulaan. Bahasa lainnya hudus. Bahasa lainnya baru. Baru. Arti baru itu kita nih namanya makhluk baru. Begitu tuh. Di kata baru adanya ada awalnya. Dulunya kita enggak ada gitu. Dulunya enggak ada. Kemudian kita ada. Ini ada kita ini namanya baru. Karena kita baru adanya berarti ada yang membarukan. Karena kita adanya ada mulanya berarti ada yang ngadain. Itu kita. Ini namanya ama Tuhan tidak ada. Jadi Tuhan itu sifatnya kita. Mustahil ama Tuhan itu hudus. Tuhan itu mustahil hudus. Hudus itu adanya Tuhan ada mulanya. Artinya Tuhan adanya baru. Baru itu adanya Tuhan bermulaan. Itu logika sehat pasti bakal mengatakan Tuhan itu mesti bersifat kidam. Itu logika sehat. Tidak bisa kalau Tuhan itu tidak bersifat kidam. Tidak bisa dimengerti sama akal. Sebagaimana tidak dimengerti oleh akal kalau kita ini punya sifat kidam, kagak dimengerti. Sifat kita ini adalah hudus. Bar dulunya enggak ada. Yakin enggak? Yakin. 100% tuh. Nah, itu kita namanya hudus. Hudus kita tuh. Kalau Tuhan mah tidak. Dalilnya mana? Kan begitu. Dalilnya mana Tuhan itu bersifat tidak? Perlu dalil. Kenapa perlu dalil? Ini dalil bukan buat Tuhan. Dalil ini bukan buat Tuhan. Tuhanmu tidak perlu kidamnya, tidak perlu dalil. Tuhan tuh sifat kidamnya tidak perlu dalil. Andai orang sealam dunia ini kagak percaya bahwa Tuhan punya sifat kidam, tetap saja Tuhanmu sifatnya kidam. Cuman kita punya iman ini suka goyang-goyang. Biar mantap, biar ada bukti. Biar kita jangan menjadi muslim keturunan. Orang tua kita itu yakin sama kita. Kita enggak boleh. Pangkat kita anak-anak. Kita udah enggak boleh. Bukan zaman. Rambut kita udah berubah dari hitam jadi putih. Bukan anak-anak. Kita enggak boleh terserah bapak kita. Kayak anak-anak dibawa ke Ragunan sama bapaknya. Ketika bapaknya dekat kandang macan, bapaknya lari. Maka anak itu lari. Lari. Kenapa si anak itu lari? Karena bapak lari. Kenapa bapak lari? karena tahu macan itu buas. Tuh bapak punya dalil. Kita enggak boleh dalilnya bapak kita enggak boleh. Inna wajadna aba'ana ala dalil. Bapak kita juga bilang begitu. Enggak boleh. Dalam tauhid kita dikasih akal. Muslim harus belajar. Enggak boleh taklid. Enggak boleh taklid. Enggak boleh ikut-ikutan. Harus menemukan Tuhan dengan akal. Biar kita mengenal kebenaran itu bukan kata bapak kita, tapi memang kata agama dan akal kita bilang begitu. Harus dari mana dalilnya Tuhan itu bersifat idam? Di dalam kita berbicara Tuhan ada dua dalil. Ada dalil naqli, ada dalil akli. Dalil naqli, dalil Quran dan hadis. Dalil akli, jadi dalil akli itu dalil yang bersumber dari wahyu lewat kalam ilahi dan kalam nabawi, namanya naqli, menukil dalil. Yang kedua dalil akli, dalil menurut akal, logika kita. Karena kita dikasih akal, kita harus main logika kita, harus menyusun premis-premis, premis minor, premis mayor, baru konklusi. Harus kesan kita punya logika yang sehat. Hipotesa harus disusun dengan demikian rapi supaya akal kita mantap. Tidak usah orang lain dulu, kita biar mantap menjadi muslim yang benar-benar muslim. Begitu. Karena itu kita tidak perlu angkat dalil Quran dulu, biar memang resminya sih begitu sebetulnya. Kenapa tidak pakai Quran dulu kalau ngaji tauhid? Sebab kalau pakai Quran, orang non-muslim kagak percaya sama Quran. Kenapa enggak pakai hadis? Orang non-muslim tidak percaya sama Nabi Muhammad, apalagi sama hadisnya. Kalau kita pakai akal, nah, yang bakal enggak percaya kita colok. Loh, enggak punya akal. Begitu, pakai akal. Logikanya begini. Andai Tuhan itu tidak punya sifat kidam, andai Tuhan itu tidak bersifat kidam, maka tentu Tuhan itu sifatnya hudud. Karena tidak ada alternatif lain antara kidam dan kudus. Kalau Tuhan itu tidak dari dulu sudah ada, berarti Tuhan itu baru ada. Begitu. Artinya baru ada, adanya baru. Enggak dari dulu. Kalau Tuhan itu adanya baru, bukan kidam, baru, pasti Tuhan itu lemah. Kayak kita lemah. Kita ini nih lemah. Kalau baru tuh adanya ada berpermulaan kayak kita nih. Kalau kita nih baru tuh lemah. Kita ini lemah. Tidak ada yang hebat kita. Tidak ada. Lemah semua kita. Lemah. Dari mana kita tahu kalau kita ini lemah? Si baru itu lemah. Banyak di hatinya hajat-hajat yang belum tercapai. Banyak kepengenan kita yang belum Nih kita mau tanya, kepengenan kita nih yang udah kecapai sama yang belum, banyak mana? Jujur. Belum ya? Yang udah sama yang belum, banyak yang mana? Banyak yang belum. Dari mana itu buktinya? Semua kita nih pengen kaya. Udah gitu aja biar gampang. Kan yang sederhana begitu. Saya mau tanya, ngacung di antara jamaah yang duduk di musala ini yang pengen miskin, ngacung. Ngacung. Yang pengen kaya, ngacung. Tuh. Iya kan? Semua kita pengen kaya. Tapi banyak orang-orang miskin. Padahal semua orang pengen. Banyak orang yang sakit. Padahal semua orang pengen. Siapa di antara jam yang pengen sakit? Tuh. Itu menunjukkan baru. Menunjukkan lemah. Lemah itu menunjukkan baru. Baru itu bahasa Arabnya hudus. Hudus itu lawanannya kita. Gak punya tuh kita. Andai Tuhan itu tidak punya sifat kidam, berarti Tuhan itu baru. Arti baru adanya bermulaan. Yang kayak begitu tuh sifat dasarnya lemah. Lemah. Arti lemah. Banyak dia punya cita-cita yang belum belum tercapai. Udah begitu aja dah. Begitu belum tercapai. Kita nih pengen kaya, pengen punya mobil ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Kepengenan kita banyak. Banyak gak kepengenannya? Banyak. Saya mau tanya, siapa yang di musala yang agak punya keinginan? Yang agak punya keinginan? Hah? Udah bosan hidup. Orang apa yang agak punya keinginan? Orang mati kalau dia masih punya nafas, orang apa? Orang gila. Akal itu bakal begitu. Ini kita lemah kita begitu. Ini sih yang disuruh jawab, yang suruh bantah yang punya akal begitu. Yang punya akal suruh bantah. Kalau kemudian enggak cocok sama akal ini sih yang ngomong akal ini. Agak ngomong kurang ngomong hadis, lagi ngomongin akal aja. Akal begitu akal gitu kira-kira. Iya kalau mamanya rasanya saya sih kagak. Iya boleh nanti diprotes nanti begitu. Nanti ada kesempatannya, jangan biar saya yang ngulas aja dulu, ditahan aja tuh mau protes boleh protes. Saya sih kagak punya keinginan saya. Nah itu boleh nanti protes habis ngaji. Saya di antara orang kagak punya keinginan. Tinggal saya colok aja. Ente? Ah, ya gitu tinggal. Udah begitu. Orang udah begitu aja, tinggal saya colok aja. Udah gampang. Gitu. Kalau nanti semua kita pengennya kaya, tapi padahal di antara kita ada yang miskin, ada yang apa. Itu karena kita banyak orang dagang yang rugi. Padahal semua orang dagang pengen. Itu berarti lemah. Enggak bisa mewujudkan untung. Gitu tuh. Enggak bisa. Rugi ya Allah. Udah begitu. Dia kali enggak sekolah ya Allah, SMK sekolahnya, bukan SMA lagi. Kan udah kejuruan tuh. Udah hebat. Agak juga. Iya, udah sarjana. Iya, sarjana kan. Banyak yang melarat profesor. Banyak profesor yang melarat. Enggak sedikit. Begitu. Itu kayak begitu. Tandanya lemah kita, lemah. Sehingga kalau Tuhan itu tidak begitu, dia sifatnya kita, sifatnya dari dulu sudah ada. Dia bukan baru, dia bisa bikin apa saja. Langit bisa, bumi bisa, langit tanpa tiang bisa, matahari bisa, semuanya bisa. Tuhan apa aja bisa, bikin makhluk yang kerjanya ibadah terus bisa, makhluk yang tunduk kayak malaikat tunduk sama Tuhan. Kalau malaikat tunduk sama kita, habis. Kalau malaikat itu tunduknya sama kita, malaikat mau ngikutin tuh Tuhan, coba kalau malaikat ikut kita, pengen rame-ramean tahun baruan malaikat Israfil. Orang pada niup trompet. Dia niup trompet juga tahun baru. Apa jadinya? Ikut-ikutan tahun baruan. Israfil. Kalau dia ikut niup trompet kayak kita, itu bukan kembang api. Keluar letikan dari Merapi. Habis. Untung kagak nurut sama kita. Kagak mirip pasal baruan juga ada kayak orang. Kagak kampung, kayak kebun mangga. Kagak. Tuhan sifatnya kita tidak baru. Kalau baru tidak bisa berbuat apa-apa. Seluruh keinginan Tuhan tercapai. Apa yang Tuhan kehendaki pasti terjadi. Apa yang dikehendaki Tuhan pasti terjadi. Masya Allah bukan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Tuhan mesti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Tuhan tidak terjadi. Kalau kita makan, biar dikata jagoan, gua kan pemuda Pancasila. Kagak. Gua juga. Katanya jagoan. Kagak. Dia bukan jagoan. Nggak ada jagoan. Sama sakit dia juga gak bisa apa-apa. Biar dia jangan perih perutnya. Bisa gak tuh jagoan tuh? Bisa gak? Ada di sini pemuda Pancasila. Biar nahan perih. Biar jangan perih perutnya. Kagak bisa. Tetap usap juga kalau menurut guru yuk berubah banget. Gak ada jagoan kita, makhluk. Gak ada yang hebat. Gak bisa. Anaknya sakit aja biar jangan masuk rumah sakit, biar sembuh. Gak bisa dia. Nangis-nangis. Kadang dia dikata jagoan, bolok kesana kemari sama bininya, bimatnya. Organisasinya ISTI, judulnya doang Pemuda Pancasila MPR Perkami ISTI. Ikatan suami takut istri. Dia gak bisa ngapa-ngapain. Sok doa. Sok doa. Makhluk yang begitu. Makhluk yang hebat, yang punya sifat kib. Nah, sandaran kita yang punya sifat kita. Kita mah baru. Baru. Baru. Lemah. Yang baru itu lemah. Lagi kalau Tuhan itu sifatnya baru, dari tidak ada menjadi ada itu berapa tahun, perlu tahu. Kan jadi lama lah, kapan ngadain bumi, kapan membuat kita, jadi lama lagi. Yang kayak begitu, sesuatu yang tidak mungkin, akal bilang, wis Tuhan harus dari dulu. Sebab tidak mungkin ada bumi, ada langit, kalau sampai tidak ada Tuhan. Sebagaimana tidak mungkin ada tai ayam kalau sampai tidak ada ayam. Masa ada tai ayam tidak ada ayam? Mustahil ya? Mustahil. Ada bangunan musala al-khair tanpa ada tukang bangunan. Mustahil ya? Ada handphone tidak ada yang buat. Mustahil. Itu kalau kita kan kagumnya sama itunya mulu ya. Handphone baru, ih bagus handphone. Kita enggak pernah terpikir sama yang nyiptain, orang yang nyiptain handphone. Enggak kan ya, rendah masih handphone-nya aja yang kita puji. Jepang hebat, kagak. Yang nyiptain itu si Jepang yang hebat. Begitu, yang nyiptain itu si Jepang bisa otak. Begitu, itu yang hebat. Itu begitu, kita mengenal sana, kurang menghaji. Ini menurut akal. Jadi menurut akal, andai Tuhan itu tidak bersifat kidal, berarti Tuhan itu sifatnya baru. Andai baru, Tuhan itu lemah. Kalau lemah tidak ada bumi, tidak ada langit. Kalau sampai tidak ada bumi, tidak ada langit, itu mustahil. Wong nyata-nyata bumi dan langit ada. Mana bumi? Kalau yang nanya begitu dicolok dia. Yang nanya mana bumi itu? Dicolok, colok matanya. Ini ada bumi, ada langit, menunjukkan Tuhan itu tidak lemah. Tidak lemah Tuhan itu menunjukkan Tuhan tidak baru. Tidak baru Tuhan itu menunjukkan. Dan itu yang konklusinya menurut akal. Lah kalau menurut apa namanya itu Quran, lah tinggal kita buka surat Hadid ayat 3, wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Wal awal, dialah Tuhan yang dari dulu sudah ada, kata Quran. Kalau pakai hadis, lah tinggal kita buka Sahih Bukhari, riwayat daripada sahabat besar Imran bin Husain. Dia bilang kepada Rasulullah, ya Rasul, jinnaka lina tafaqqaha fiddin. Aku datang kepadamu pengen tahu tentang agama dan tentang asal mula sesuatu itu apa. Nabi jawab, kana Allah walam yakun syai'an. Kata Nabi, begini kalau tentang segala alam raya, Allah sudah ada dari dulu sebelum ada apa-apa. Itu bahasa lainnya kidam. Kidam. Kalau kidamnya makhluk mah namanya kidam zamani. Namanya kidam zaman. Dulunya itu terikat oleh waktu. Itu makhluk. Komputer Pentium 3 sama Pentium 4. Pentium 3 sama Pentium 4 yang jadul yang mana? Yang 3. Itu dulu. Kidam, ini mau waktu. Kidam ini tiga ini dikata dulu kalau dibandingin Pentium 4. Tapi kalau dibandingin Pentium 2 mah baru. Sesuatu tuh enggak punya sifat baru juga, kidam juga enggak bisa. Kalau dikata baru enggak punya kidam. Kalau dikata kidam enggak punya baru. Pentium 3 tuh kayak bapak kita. Bapak kita sama kakek kita duluan. Maka kakek itu sifatnya kita dulu. Kakek itu bapak kita sama kakek kita duluan kak. Lo kalau kakek kita sama buyut kita duluan mana? Duluan boy. Bapak kita sama kita duluan mana? Bapak kita baru. Bapak kalau binisbah sama kakek namanya baru. Tapi binisbah sama kita kidam. Enggak mungkin satu zat miliki kidam juga baru juga. Ini namanya kidam zaman. Bukan Allah tuh yang kayak begitu. Gitu. Namanya kidamnya makhluk terkait waktu. Waktu saja. Jadi kalau orang yang tidak mengerti waktu, hidupnya bakal diligas, digilas, dimakan oleh waktu. Baru beli handphone, belum lunas kreditnya, keluar lagi produk baru, belum lunas, mana ini dijualnya udah murah, beli lagi yang baru, ngutang lagi, baru juga berapa bulan, keluar lagi baru, habis dia. Namanya dia termakan iklan. Biarin handphone jadul juga, yang penting pulsanya banyak. Daripada handphone baru gak ada pulsanya. Begitu. Mendingan yang mana? Jadul. Nah, iya. Yang baru yang ada pulsanya. Gitu. Jadi harus begitu. Ini kidam namanya. Jadi kalau kita fahami, orang tanya sama kita, apakah Allah itu ada? Maka jawaban kita, wujud. Allah itu ada. Dia tanya lagi, sejak kapan Allah itu ada? Jawaban kita, kita. Dari dulu, sudah ada. Ya begitu dong. Tuh Tuhan, dari dulu sudah ada. Kalau kita sudah tahu tuh Tuhan dari dulu sudah ada. Karena itu kata Imam Yahya bin Mu'adz Adz-Dzih, man arafa rabbah faqad arafa nafsah, wa man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal Tuhan, maka dia mestinya kenal dirinya. Siapa yang kenal dirinya, kenal Tuhan. Kalau kita kenali Tuhan kita atau sifatnya kita, maka yang muncul dalam diri kita, kita kenali kita, siapa sih kita. kita ini dulunya tidak ada. Kemudian ada. Tuh adanya kita ada yang mengadakan. Mestinya kita terima kasih sama dia. Sama siapa? Sama yang ngadain kita. Siapa yang ngadain kita? Ibu, bapak kita. Begitu ya? Bu? Ibu bapak kita kagak ngadain kita. Kagak. Sebab ada tetangga kita udah nikah 15 tahun, 20 tahun, kagak punya anak. Ada enggak? Ada. Pengennya dia? Tapi nyatanya? Enggak punya. Dia bukan Tuhan dia. Baru dia. Enggak bisa. Itu berarti anak bukan dia. Ada orang pengen anaknya laki-laki, berojo lagi. Ada enggak? Ada orang pengen anaknya perempuan, keluar lagi laki-laki, sampai nikah lagi laki-laki. Ada? Banyak. Ada orang pengen anaknya hidungnya mancung, pengen. Lahirnya pes. Ada enggak? Siapa tuh? Iya kita dah. Boleh tanya tuh kita sama bapak kita. Bapak nih yang buat hidung saya pesek. Pasti jawaban bapak kita? Kagak pengennya? Tuh, berarti bukan bapak kita nih yang menghendaki ini. Kita tanya sama ibu kita. Ibu yang membuat hidung saya pesek. Dia jawab? Kagak. Pengennya? Jadi ibu kita bukan bapak kita bukan. Wah. Ada yang dibalik itu tuh, yang ngadain kita, yang jadi peset, mancung, segala macam. Ah ini tuh, kita pikir karena Tuhan tidak melihat casing, yang dilihat isi, kagak, begitu. Tidak lihat casing. Kita lihat keperluan kita Habib apa bukan, benar apa kagak. Yang dilihat sama Tuhan, kagak dilihat keturunan dalam Islam. Kagak lihat. Mau turun kiai mau bukan, dari kita turun petani, kalau benar mah Allah kasih surga. Itu begitu. Mau Yahudi kan, mau Nasrani kan, mau organisasinya apa aja. Kata Allah dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajrun inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa orang ngaku mukmin, ngaku Yahudi, ngaku Nasrani, ngaku apa aja organisasinya, agamanya, dia harus memiliki dua: beriman sama Allah dengan segala sifat-sifatnya dan amalnya, Allah utus nabi dan lain sebagainya, kemudian beramal saleh, baru itu yang benar. Tidak melihat keturunan, sekte, suku dan lain sebagainya. Jadi kembali, muslim yang sudah yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah itu bersifat kita, hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslim yang sudah yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah bersifat kidam, bakal muncul di hatinya kesadaran diri bahwa dia sifatnya kudus. Baru dari kesadaran itu bakal muncul lagi dari lubuk hati yang paling dalam rasa bersyukur kepada yang membaharukan, yang ngadain, yang ciptakan. Kita harus bersyukur, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur. Setiap kita selalu dikasih dua nikmat sama Tuhan, nikmatul ijab dan nikmatul imdad. Itu semua kita. Kata Imam Ibnu Athaillah di Hikam tu, ni'matani La budda likulli mukawanin anhuma. Ada dua nikmat bagi setiap makhluk baru, mesti ada dua nikmat itu. Nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nikmat diadakan. Wong dulunya mah tidak ada. Kemudian ada. Jadi ada. Adanya saja udah nikmat. Adanya doang tuh udah nih. Wong dulunya mah enggak ada. Dulunya enggak ada. Adanya itu nikmat. Udah ada dijadiin manusia lagi. Sebab boleh aja Tuhan ciptaan kita jadi kucing, boleh enggak? Boleh. Jadi anjing boleh. Jadi babi boleh. Boleh. Jadi terserah dia ngadainnya. Terserah dia ngadain. Enggak ngadain juga boleh, wong tadinya juga enggak ada. Diadain. Kita dijadiin manusia. Itu satu nikmat. Manusia itu makhluk yang paling bagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pokoknya makhluk yang paling cakep enggak ada lagi di alam raya ini. Manusia paling cakep, paling bagus, makhluk yang paling dingiriin oleh jin, oleh malaikat, ia manusia. Makhluk yang paling bagus, paling cakep, semua makhluk yang ada, hatta kucing, hatta sapi, itu ngiri sama manusia. Ini manusia, bukan terkait imannya, manusianya. Bangsa manusia itu bangsa yang diiriin sama makhluk lain. Kita ini biar dikata pesek, biar dikata pesek nih kita. Ditambah aksesoris pakai kacamata hitam. Cakep gak? Wah cakep. Biar dikata jelek tuh. Terus pakai jaket hitam. Keren. Pakai topi hitam. Itu begitu. Cakep. Coba yang dikata sama kawan kita kalau itu ada satu sapi, bagusnya kasih kacamata hitam. Kasih kacamata tuh sapi, kacamata hitam, cakep enggak? Kagak karu-karuan. Begitu. Itu cakep. Tangan hitam dikasih cincin, wih manisnya. Manis. Padahal tadinya kita baru dikata hitam, kemarin pakainya, ya itu kita. Emang bagus manusia, pas ciptaan, udah paling bagusnya aja manusia, paling bagusnya manusia, paling bagus. Tinggal manusia itu menguji dirinya. Jadi orang jangan baca Yasin aja, tapi harus dia baca betul, dipahami. Jangan sampai dia masuk pada ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ada di antara manusia kami jadikan di hadapan mereka tembok penghalang. Kagak tahu dari mana dirinya berasal, kagak paham. Wa min khalfihim saddan, kagak ngerti juga. Alam raya kagak kebaca alam raya. Fahum la fa'agusainahu, kami tutup di mereka, kagak bisa lihat. Fahum la yubsirun, ndak ngerti dari mana dia berasal dan mesti bagaimana. Jangan sampai kayak begitu. Yasin kita yang baca, kita yang harus memahami, kita yang harus memahami. Jadi kita ini dulunya tidak ada. Kita harus bersyukur. Kalau kita udah ngaji kidam tuh harus bersyukur. Kita dikasih nikmatul ijad, dari tidak ada menjadi ada. Dikasih nikmatul imdad, adanya jadi manusia. Paling bagus. Manusia itu paling bagus. Tinggal kita pelajari ada ya kenapa. Ini badan, rambut pala nih, kita vitaminnya sama. Vitamin E, vitamin rambut. Makanannya sama, airnya sama, minumnya sama, kopi, teh dan lain sebagainya. Tapi herannya rambut kepala itu bisa panjang sepantat. Rambut kepala. Itu begitu. Tapi alis tuh segitu-gitu aja. Alis. Enggak tuh panjang tuh, patah tuh. Anda orang kebon mangga yang alisnya ikut panjang juga kayak rambut pala? Ada? Ada? Iya, barangkali orang kebon mangga kejauhan di antara keluarga bapak aja dah, anak-anaknya kek, bininya kek, ibunya, bapaknya, yang alisnya ikut panjang juga, setengah meter alisnya. Ada? Enggak ada. Tanya tuh, kenapa? Makannya sama, minumnya sama. Kenapa rambut kepala mau panjang sepatah? Kenapa alis mau segini-gini aja? Kagak panjang-panjang. Siapa tuh yang megangin? Tanya sama diri. Siapa itu yang megangin? Kok segitu? Coba kalau sampai dikendaki panjang, kagak garuk-garukan. Jangan kagak percaya. Syukurin biar pesek juga syukur. Alhamdulillah alis kita kagak. Udah itu aja. Syukurin dulu tuh. Kalau alis kita panjang, masya Allah. Kagak ada mobil mau bagus kayak apa juga kagak bisa lihat, Pak. Kagak garuk-garukan. Yang kayak-kayak begitu. Udah tuh, udah syukur belum itu? Alisnya agak panjang-panjang tuh. Tanya sama diri. Jangan sampai ada sadda. Kagak ngerti. Di dalam dirinya itu banyak. Yang harus syukur itu mengeluh udah hidupnya. Rambut kita ini dari hitam berubah jadi putih. Putih itu mananya udah capek banget jane ya. Kelakuannya kayak anak kecil. Udah tua-tua. Ribut dulu maunya. Mau ngapain? Udah tua. Kelakuannya kalau udah tua mah jangan kayak anak-anak. Kalau udah tua mah. Anak-anak tuh kerjanya gak ada lagi. Anak-anak tuh minta, minta, minta. Kagak mau tahu. Pengennya kepentingannya aja yang diurusin. Kepentingannya. Tuh anak kita begitu. Kalau dia udah minta es krim, kagak mau tahu harus ada. Dibilang kagak punya duit, gua kagak mau tahu. Pokoknya es krim tuh ada duit. Anak kita begitu. Minta melulu. Minta melulu. Enggak ada pengen ngasih sama orang tua. Lah kecil tuh. Kagak mau ngerti. Mak, saya kagak beli dah. Kagak. Pokoknya ada orang dagang bakso di depan rumahnya. Minta. Enggak tahu itu cocok apa kagak sama perutnya. Pokoknya minta aja. Gitu. Minta. Kita ini rambutnya dari hitam berubah jadi putih. Udah sadar. Jangan minta mulu sama Tuhan. Waktunya ngasih. Waktunya sama Tuhan tuh kembali. Kapan kita mau ibadah? Minta mulu sama Tuhan. Waktunya ibadah lah nyetor. Jangan minta mulu sadar diri. Malulah. Dari yang diminta aja yang udah ada belum disyukuri. Minta lagi. Kelakuannya kayak apa ya manusia begitu. Udah gak dewasa. Jangan banyak minta, banyak memberi. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in diputer 17 kali paling minum tuh muslim salat begitu. Mananya ibadah dulu, minta mah gampang ibadah. Itu mah minta mulu ibadah kagak. Harus ibadah. Kalau udah ibadah mentar juga dikasih. Nurut aja sama orang tua mentar juga dikasih. Itu menurut kagak minta mulu songong banget. Songong. Itu kan begitu. Sadar dia yang sifatnya kita. Kita putus. Putus. Sifat kita. Syukur sama Tuhan. Jangan sampai kita kalah sama anjing. Jangan sampai kita kalah sama anjing. Anjing itu memang najis. Najisnya najis berat. Najis mughalladzah. Berat. Makanya dalam pandangan muslim, anjing ini binatang menjijikan. Emang banyak faktor penyebabnya. Karena memang Nabi kasih informasi, cara nyucinya ribet. Itu yang membuat muslim kurang begitu suka miara anjing. Begitu. Dan juga ada informasi dari Nabi, manik tanah kalban illa kalba masyiatin nuqisa min ujurihi kulayawmin kiratun wa fi riwayatin kiratan. Siapa orang yang piara anjing tiap hari ganjarannya di korting dua gede gunung Uhud. Tiap hari dua gede gunung Uhud di korting, dipotong kalau piara anjing. ribet. Jangan-jangan sehari belum tentu dapat segede gunung Uhud, ganjaran tuh saat bisa minus kalau kita biar anjing mana ribet biayanya, gara-gara anjing bisa kita minus ganjarannya habis, gara-gara anjing itu anjing bikin nyuruh ganjaran. Tapi itu anjing kenapa diciptain nama Tuhan kalau itu najis? Ada pelajaran. Anjing itu diciptain itu bukan untuk dimakan, tapi untuk dibaca. Anjing itu makhluk yang pandai bersyukur. Anjing ngerti terima kasih. Anjing, saya sih gak usah jauh-jauh, saya punya tetangga tuh di bawah tuh ada anjing itu. Pak Yusuf Sakur, Yusuf Sakur. Itu anjingnya nurut sama dia. Namanya kurang ajar, Joni lagi namanya. Kan gak aja. Gitu, mohon maaf kalau orang sini ada orang namanya Joni. Nah emang Yusuf kasih namanya begitu, bikin kakak-kakak aja dia. Dipanggil sama dia, Joni kemarin nurut. Nurut. Jangan, diem. Diem. Nurut sama dia tuh anjing. Sama yang punya. Tetangga tuh, dua rumah. Tiga rumah itu. Berumah gitu. Nurut. Kenapa anjing tuh nurut? Anjing tuh sadar. Nih orang baik banget amane. Yusuf nih. Ane sakit dibawa ke dokter hewan. Ane lapar dikasih makan. Ane haus dikasih minum. Kadang ane digendong-gendong sama dia. Masa ane tidak terima kasih sama orang yang ngasih makan amane? Masa aneh kagak mau terima kasih sama orang yang ngantri aneh ke dokter hewan? Geblek banget aneh. Tuh anjing tuh. Ada rasa terima kasih kepada orang yang baik. Nggak mau tuh gigit tuan rumahnya. Dia baik. Begitu. Ngerti terima kasih. Paling tidak kita kayak anjing dan ngerti terima kasih. Kayak anjing tuh. Kita kadang tidur-tidur aja habis nonton bola NU kalah. Kita habis nonton bola aja. Minta sehat juga kagak besok pagi. Wiridan juga kagak. Begitu. Minta rezeki juga kagak. Bangun tidur baru baca alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa nusur. Kagak. Langsung aja sama bininya, mah kopi tuh, tapi masih dikasih sehat, dagangannya laris, begitu tuh, warungnya lancar, kagak minta apa-apa, ibadah juga kagak, ibadah tuh telat-telatan, kalau datang dohor, tar dulu, tapi masih dikasih hidup, baik banget Tuhan, baik sama kita, kita sama Tuhan tuh ibadah ntar-ntar, tapi Tuhan mengasih sehat nggak ntar-ntar. Gitu tuh Tuhan mama kita tuh baik banget sama kita, nggak ada lagi yang baik sama kita. Tuhan baik sama kita, baik. Kalau bini kita tahu kelakuan kita di luar rumah bejatnya kayak apa, kagak mau punya laki kita, kagak mau tuh bini kita, kagak mau. Kalau tahu diri kita itu wujudnya begini loh, tutupin sama Tuhan, jangan sampai tahu. Masih manggil kita, ya masih begitu. Anak kita begitu. Kalau tahu babanya di luar sana kerjaannya kayak begitu, nongkrong-nongkrong yang kagak-kagak, kelakuannya kagak bener di luar sana, kagak mau anak kita bilang saya putus punya bapak ente. Kalau tahu, kagak tahu tuh anak kita kayak apa kelakuannya. Kita jarang ibadah di luar sana. Kagak tahu, ditutupi nama Tuhan. Baik banget. Kalau tahu ibu kita kelakuan di luar sana kagak benernya kayak apa. Cium tangan mau bolak-balik depan ibu, tapi di luar sana mendurhaka sama orang tua, kelakuannya kagak bener. Berakin kuburan bapak kita kelakuannya. Kalau tahu tuh ibu kita yang masih hidup kagak mau punya anak kita, kagak mau. Tapi Tuhan tutupi. Kelihatannya baik, kita tuh kelihatan. Kita harus terima kasih sama dia. Karena dia tuh yang bisa mengadakan itu. Kita mau baru. Harus begitu. Harus bersyukur. Tidak ada jalan lain bagi kita, minimal kita nyontoh anjing. Terima kasih. Terima kasih, paham. Anjing, terima kasih. Kalau kita enggak ada terima kasihnya sama Tuhan, paling tidak lima waktu tuh. Lima waktu harus terima kasih. Buat apa musala al-khair dibangun? Jangan sampai kayak orang tanah kusir demennya bangun-bangun doa. Gitu nempatin mau kagak mau. Temennya begitu, jangan begitu, jangan nyontok grupnya ini Naji Agung sama Jago gitu. Itu temennya mandiin, dimandiin mah kagak mau, siap kalau mandiin begitu. Jangan begitu musolal khair, jangan sampai sepi. Kasihan kongkong kita, biar kita dekat dengan musola, kita yang harus ramein. Itu tuh kita yang meramein. Siapa yang meramein? Jangan sampai kita kagak ada terima kasihnya sama yang punya sifat kita. Malu kita, malu. Malu. Kita harus terima kasih sama dia yang bersifat kidam. Dari dulu sudah ada adain kita. Kita bukan sekedar manusia, tapi manusia muslim. Itu nikmat luar biasa. Islam itu nikmat luar biasa. Sampai Al-Habib Abdullah Al-Haddad di Nasihatul Dunia menyatakan, lau a'tahu dunya bihadha firiha wa mana'ahul islam lakana dhalika wabalan alaihi. Jikalau sekiranya seorang anak manusia dikasih dunia dan isi-isinya, kaya raya kagak hitung duitnya, namun tidak dikasih nikmat Islam, rugi. Cilaka 12. Dia harus bangga apa nikmat besar Islam. Yes, gua muslim. Bangga harus. Jadi muslim, bangga. Andai kita miskin di dunia, emang dunia bukan tempat balasan. Balasan buat orang-orang baik tuh di akhirat. Sebentar di dunia, ada batasnya. Andai orang Islam itu kaya raya di dunia, itu adalah bonus. Gaji mentah di akhirat. Tidak ada di dunia ini buat gaji. Tidak bisa diukur nikmat dunia surga dibawa ke dunia, kagak bisa, habis. Karena itu syukuri nikmat Islam itu, harus dijaga, harus dipupuk. Lah pohon kalau kagak disiram-siramin layu. Kita harus dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah, jangan sampai kagak. Kalau kita pengen rapi hidupnya, syukur enggak ada lagi yang kita sampaikan yang gondrong-gondrong tuh rambutnya. Kurang mau dekat sama tukang cukur. Kalau mau dekat sama tukang cukur mah rapi. Yang hidupnya banyak problem, istrinya kagak nurut, anaknya kena narkoba, usahanya susah, hidupnya galau, penyebabnya kurang mau dekat dengan yang bersifat kidam. Kagak mau dekat sama yang sifat kidam. Kalau mau dekat rapi, katakan kepada mereka yang masih demen sama psikiater, demen sama psikolog, demen sama dukun-dukun, yang mainnya dukun, Ki Joko Bodo, udah Joko Bodo, datengin. Gendeng Pamungkas, gendengnya juga Pamungkasnya, datengin. Yang kayak begitu tuh gak perlu. Anda banyak masalah karena jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Itu problem. Yang menyebabkan itu tuh itu. Banyak masalah karena itu, harus dekat dengan yang bersifat kidam. Kidam, syukur. Syukur sebab dia yang mengadakan kita, bukan sekedar kita diadain, tapi diliputi nikmat-nikmat imdad. Dikasih sehat, banyak di luar sana luar biasa ibadahnya sama Allah. Masuk rumah sakit cuci darah seminggu dua kali, berapa tuh duit yang dibuang? Kita enggak perlu begitu, syukuri itu. Banyak di luar sana yang ada di ruang ICU udah seminggu kagak pulang-pulang. Paling minim itu di Pertamina 5 juta satu hari. 35 juta harus dibuang kalau seminggu. Kita enggak perlu buang duit, syukur itu. Jangan ngeluh mulu jadi muslim. Ngeluh mulu, nikmat banyak dikasih sama Tuhan, kagak disyukuri, ngeluh mulu kayak anak-anak, minta mulu. Syukur, syukur. Lagi syukur ini bukan buat Tuhan, buat kita. Kalau kita syukur, Tuhan janji ditambahin. Jadi buat kita juga syukur itu bukan buat Tuhan. Tuhan mau kutip, tidak perlu kita enggak syukur juga enggak rugi. Karena itu kita mau kemana hidupnya harus ditata. Udah 2012 mau kemana lagi, ganti tahun mau ganti doa. Tidak mau kembali sama Allah, mau kemana kita, mau kemana. Kita harus tanya jiwa kita, jangan sampai kita termasuk orang yang termasuk dalam Yasin. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan farsaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka ada dinding penghalang, kagak bisa baca jiwanya. Ada orang yang tidak bisa baca alam raya, fahum la yubsirun, kagak bisa lihat. Orang yang merugi, orang yang tidak mau mensyukuri nikmat yang Tuhan kasih. Kalah dengan anjing. Mau apa hidupnya? Anjing yang najis, yang mughalladzah, begitu mulia akhlaknya. Apa yang dicari dari kita punya tubuh kalau tidak mau kita bersyukur? Karena itu ngaji kita, kita ukur sudah berapa banyak nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Sudah berapa banyak nikmat yang sudah kita terima dari Tuhan. Pertanyaan yang kedua, sudah berapa pelanggaran yang kita setor sama Tuhan? Bukan dengan bersyukur, malah durhaka kita sama Dia. Bertambah umur, bukannya makin benar, malah kelakuannya makin menjadi-jadi. Sesuatu apa yang harus dicari kita punya hidup? Tanya sama jiwa kita masing-masing. Tanya sama jiwa kita, mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Orang meninggal itu disebutnya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah dipanggil, maknanya tugas dia di bumi udah habis. Dipanggil, diminta pertanggungjawabannya. Jangan sampai kita nunggu dipanggil, repot. Sekarang manfaatin umur yang ada. Manfaatin. Orang itu bukan dilihat daripada umur sekiannya, tapi manfaat umur itu yang harus dilihat. Manfaat umur ini yang paling penting buat kita bersama. Syukuri Tuhan dengan segala nikmat yang ada. Tuhan kasih kita sehat. Kalau kita beli tangan, berapa harganya tangan kita? Kalau kita beli, kalau kita mau beli gigi kita tertata rapi, lidah diapit, gigi diapit, bibir, ini kalau beli berapa? Kalau beli berapa? Kita ini kaya raya, kaya raya. Paling enggak dari tampang bapak ini pada punya duit paling minim menurut saya sih, setidak-tidaknya 500 juta mempunyai ini. Itu dari wajah-wajah. 500 juta. Hah? Kenapa tuh? Campur rodona. Enggak. Itu 500 juta. Kalau dari wajah itu kan ada uratnya, kebaca itu. Dari uratnya. Yang orang-orang kata sana aura. Itu auranya itu. 500 juta itu paling ini nih duitnya. Tapi gitu. Jangan bohong. Tambah susah. Ini 500 juta. Nah ini biar sadar. Masih dicampurin daun nangka. Ini enggak. Benar. Di luar daun nangka. Ada kejadian orang karena anaknya nonton kayak macam Smackdown tuh. Sidik nonton kriminal tuh, papanya kupingnya itu dipotong sama anaknya. Pakai gunting. Nonton televisi kayak Mesuji itu kan kejam sekali. Dipotong bapaknya lagi tidur, kuping sama anaknya. Udah dipotong tuh bukan dipotong doang sama anak. Dibikin main-mainan, dipotong kecil-kecil. Habis jadi 70 tora. Untungnya dia orang kaya. Kuping kanannya hilang. Dia bangun nangis setengah mati. Dia nyari tuh di kampungnya. Orang yang mau jual kupingnya 500 juta. Termasuk orang yang kebun mangga ini. Mau dijual ke kupingan 500 juta? Mau dijual? Tanya. Mau dijual? Yang kanan? 500 juta? 500 juta. Mau enggak? Kagak mau. Tuh. Udah 500 juta punya nilai. Kenapa enggak dimanfaatin kuping kita buat dengerin nasihat? Kalau kita dengerin dari dulu udah maju, kita nungguin orang tua kita mati, habis harta warisan usaha kagak bisa, itu nunggu begitu gak dimanfaatin. Kita kurang bisa memanfaatin waktu, kurang bisa. Karena itu orang yang sudah yakin bahwa Allah itu bersifat kidam, hendaknya dia bersyukur terhadap segala nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan sekelompok ini menjadikan kita kembali sadar betapa banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mudah-mudahan dengan duduk kita di majelis ilmu, Allah jadikan kita orang yang pandai bersyukur. Ini sudah sejam lebih, kita ngaji itu sejam lebih. Itu udah wallahu a'lam bishawab. Segini aja dah. Ada yang ditanya mungkin dari apa itu namanya materi ini atau dulu sebelum ditutup lah, nanti bersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Quran itu adalah lafad-lafadnya bukan baru. Al-Quran itu, apakah Quran itu makhluk begitu? Baru. Kalau baru dibuat oleh Nabi Muhammad. Jadi kalam Allah itu, kalam Allah apa kidam, apa kudus. Kalam Allah itu ada dua. Ada kalam Allah itu kalam lafzi, ada kalam Allah itu adalah kalam nafsi. Al-Quran ini kalam lafzi. Kalau kemudian dikata Al-Quran itu dulu, biar jangan sampai orang itu berkata kesalahan di dalam mentafsiri sifat kalamnya Allah yang kadir. Quran ini baru, yang nyetak aja Toha Putra, termasuk Haji Agung juga bikin Yasin, yang tak baru, tulis-tulisan itu baru, kadang dikasih foto kakeknya, itu baru. Kalau ini nyaman ini baru sebetulnya, baru. Cuman kalau orang dibilang baru, nanti takut ngomong firman Allah itu baru, padahal kalam Allah yang qadimah, yang ada pada zatnya itu muqaddim. Kalau ini mah baru, lafad-lafad ini baru, ada huruf, ada suara. Panjangnya pada nanti ngaji sifat kalam saja, untuk kemudian kita bedahnya di sifat kalam. Panjangnya Quran itu kalau lebih makna, kalam ini adalah tulisan-tulisan itu adalah baru. Itu baru. Kalau lebih makna tulisan-tulisan, Quran itu kan bukan tulisan, yang nulis itu kan percetakan dan komputer. Tapi adalah makruh yang dibaca, dan itu adalah kita, bukan bacaannya ini, bukan, itu adalah kita. Jadi kalau ada orang bilang Quran itu adalah kalam nafsi ini adalah kalam yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu kita. Sebab kalau kalam Allah itu baru, berarti kayak kita kalamnya, dulunya kita bisu, kagak bisa ngapa-ngapain. Baru Allah kemudian baru bisa ngomong. Kalau yang kayak begitu bakal penuh lagi. Yang kayak-kayak begitu. Dan itu manusia. Itu kalau kemudian orang-orang bilang begitu, agar supaya jangan sampai kemudian orang itu keliru pada kalam yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau begitu panjangnya nanti. Sebab ini kalau dipanjangin perlu panjang. Kami harus mengulas apa kalam dar, apa kalam madun, dan terbagi berapa dan sebagainya, terlalu banyak. Jadi saya kira begitu. Itu kekhawatiran saja. Kalau dimaksud kalam ini baru apa enggak, itu harus kita tanya kalam yang mana maksud Anda. Apa kalam ini, apa kalam yang daripada zat Allah, itu diantara pertanyaan yang harus kita tanya. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum. Ya ada anak, memang aturan yang pertama adzan ini adalah alfadun makhsusatun dalatun ala waktu salat ghaliban. Adzan itu artinya kata-kata yang tertentu yang umumnya untuk menunjukkan kedatangan waktu sholat. Umumnya adzan itu bukan untuk sholat saja, adzan itu untuk segala macam. Bayi lahir diadzanin, biar enggak dohor harus adzan. Bayi lahir ada angin ribut, disuruh diadzanin. Atau ada orang ribut, disuruh diadzanin, dibacakan adzan. Termasuk orang mau berpergian mulia pergi haji, disuruh aman Nabi dalam hadis yang sahih diadzan. Termasuk orang yang mau meninggalkan dunia, itu pun juga diadzan. Sunat hukumnya adzan itu. Dari semua itu ada memang beberapa aturan. Sebaiknya yang adzan itu arif, tahu tentang waktu sholat. Kedua, sebaiknya orang yang adzan itu adalah menghadap kiblat. Enggak menghadap kiblat, enggak apa-apa. Sebaiknya yang adzan itu orang dewasa. Itu memang yang terbaik. Yang adzan itu orang dewasa. Cuman kadang yang dewasa ini enggak mau azan. Yang dewasa ini susah banget main dorong-dorongan. Kemudian ada anak kecil azan, diomelin, ini namanya orang kagak bener. Dia azan kagak, ada orang azan ngomelin, namanya akhlaknya bejat. Yang kayak begitu. Kalau dia mau ngomelin, dia yang azan. Hah? Li dia azan dong. Ngazan. Begitu azan. Jangan bisanya nyelak doang, ngadandanin enggak bisa. Dandanin dong. Jadi muslim itu kalau ada anak kecil azan, khusnudon, orang-orang tua daerah situ lagi pada sakit. Udah begitu aja. Khusnud, jangan disalahin tuh anak. Tapi hukumnya gimana? Maksudnya boleh apa tidak? Nah ini dulu kita urut dulu. Biarkan ini belum selesai. Sabar dulu. Begitu. Sebab belum selesai. Begitu. Apa saya sudah aja ini? Ini kan kita urut satu persatu dulu. Apa itu adat? Biar kita jelas dulu. Ini kan aturan-aturannya. Begitu. Biar jangan sampai salah. Begitu memahaminya. Begitu. Jadi kemudian itu adzan itu diantara sunatnya tangannya ditaruh di sini kupingnya. Kalau ada, kalau komat enggak. Kalau begini ngurangi ganjar. Komat begini begini. Allahu Akbar. Itu enggak ngerti ajaran agama ya, begitu. Enggak ngerti suruh ngaji dia. Tapi bukan bab ini fikih. Itu peraturan Tuhan, kenal Tuhan dulu. Gampang peraturan Tuhan. Kenal Tuhan dulu. Itu ada aturannya. Wih singkat aja karena Pak Haji Nasir ini udah nunggu itunya. Adzan itu hukumnya sunat. Itu satu dulu. Anak kecil adzan, asal dia tahu waktu enggak apa-apa. Yang penting bacaannya benar. Enggak apa-apa. Biar dia masih kecil. Sudah cukup. Adzan. Enggak apa-apa anak kecil dan tidak perlu diulang. Boleh. Boleh. Orang kafir aja adzan boleh. Begitu. Boleh saja. Begitu tuh. Sholat enggak pakai adzan boleh enggak? Boleh. Sering kita sholat jam 2 enggak pakai adzan. Kadang komat aja enggak ada. Jadi enggak apa-apa. Anak kecil adzan kalau menurut kami bagus. Melatih dia. Melatih dia biar itu. Tapi sambil dituntun. Kasih kesempatan anak-anak muda itu untuk kemudian dia bisa belajar. Kalau tidak belajar, nunggu yang tua-tua mati, nanti dia agak berani-berani azan. Kapan? Jangan kayak tahlilan, enggak dikasih kesempatan yang muda-muda mimpin tahlil, akhirnya agak bisa baca la ilaha illallah, la ilallah. Dia pikir berhentinya gimana ya? La ilaha illallah, artinya berhentinya bagaimana? Udah 100 lebih, dia bingung cara berhentinya ini bagaimana? Sampai tepuk pramuka 3 kali, masyarakatnya ikut pada sangat bingung. Nah karena itu anak kecil adzan is bagus saja, bagus saja. Dibanding orang-orang dewasa bisanya nyelak doang, kagak mau adzan begitu. Tapi kalau nanya hukum sebenarnya, sebaiknya yang bagus yang adzan itu orang dewasa. Karena satu, kata masyarakat yang datang bertamu, nih orang sini, nih orang tua-tuanya pada malas ibadah, kesinggung lagi. Begitu ya? Ini jadi masalah. Wis gede-gede aja, bagusnya yang gede-gede. Hukumnya amat sangat panjang, ada tidak cukup dalam satu jam untuk memaparkan itu, ada dengan segala syarat-syaratnya. Tapi kurang lebih kalau nanya, bolehkah anak kecil azan? Singkatnya, boleh. Asal dengan syarat-syaratnya. Wallahu a'lam. Ya, ya. Berbicara orang yang tidak sah, yang pertanyaannya nafsu itu, nafsu ketika orang berlatih itu, nafsu itu kenapa? Kita ini dulunya, jadi prosesi manusia itu bakal melibati lima terminal. Itu dari apa itu namanya Kebon Jeruk menuju Pondok Indah itu ada setel-setel, ada tempat berhenti halte gitu, halte busway gitu. Yang orang kita si busway itu artinya apa? Busway itu artinya apa? Kendaraan umum. Itu bahasa Indonesianya, itu bahasa Indonesia terjemahnya, itu bukan bahasa Inggris. Busway itu bahasa Indonesia. Sebab orang naik apa? Naik busway. Itu enggak bisa. Naik bus kalau dia mau ngikuti. Wah itu jalan. Jadi kalau mau benar. Begitu. Ini namanya bahasa Inggris gaduh-gaduh dah. Naik apa? Naik busway. Enggak bisa. Naik bus. Bus itu kendaraan. Bus itu. Begitu tuh. Bus. Kalau kendaraan atas namanya air bus. Kendaraan udara. Gitu tuh. Bus. Gitu tuh. Naik busway itu begitu. Dikritik sama orang. Ya selesai, pokoknya banyak busway aja dah. Kita kepanjangan deh ya urusannya ya. Manusia itu ada 5 setel yang harus dilalui. Ada namanya alam arwah. Ada namanya alamul butun, alam arham. Ada namanya alam dunia. Ada namanya alam barzah. Ada namanya alam akhirat. Ini 5 setel yang harus dilalui manusia itu. Dulunya kita tuh di alam arwah, di zaman kita masih roh, belum masuk di rahim ibu kita masih roh. Kita itu yang kita kenal cuma Tuhan roh. Pada waktu kita masih bentuknya roh, yang kita kenal Tuhan roh. Yang kita kenal Tuhan roh. Kita enggak pengen jauh dari Tuhan. Pengennya Tuhan dong. Kebesaran Tuhan tuh kita tahu. Pada waktu masih ruh. Tahu kebesaran Tuhan. Makanya Tuhan tanya, "Alastu bi rabbikum?" Aku nih Tuhan kalian bukan? Dijawab sama roh kita, "Qulu bala." Iya, kenal Tuhan. Sesudah masuk kepada alam dunia, alam rahim, lahir ke dunia, di sini ada jasad. Ada jasad. Jasad itu suku-suku, oknum-oknum, unsur-unsur materi. Materi tersusun dari tulang, darah, tetek, ya bengek dah begitu. Di sana ada nafsu. Di sana ada nafsu, ada keinginan. Ada keinginan. Sesudah di dunia, karena kita ada nafsu, maka kita banyak keinginan. Kita ini lupa, yang tadinya kita pengen dekat sama Tuhan tuh, gara-gara nafsu, kita lupa untuk pengen dekat sama Tuhan. Lupa, pengennya kita punya mobil, punya motor, rumah yang bagus, istri ini, kita pengen, dan itu enggak ada habisnya. Yang kita bilang kapan itu bahagia itu kapan? Dijawab sama anak muda yang baru lulus kuliah, dia jawab, kalau saya dapat kerja di sana saya bahagia. Udah dapat kerja Allah kasih dengan kemurahannya, ente udah bahagia? Pasti dia jawab, belum. Kalau belum punya rumah, Allah kasih dia rumah, KPR juga, Ditanya, udah bahagia? Belum. Belum punya pasangan. Belum punya bini. Kalau udah punya bini aja rasanya udah pas banget dan tenang hidup. Kalau udah punya bini, tenang. Kalau udah punya bini, enggak bingung. Kalau udah punya bini, karena saya masih bingung tidur sendiri kok bangun berdua. Itu. Tenang. Kalau udah punya bini, kata dia, Allah takdirin mudah dia jodohnya, dapat dia punya bini. Ditanya, udah bahagia? Belum. Kalau belum punya keturunan, pusing saya. Belum punya anak? Kalau udah punya anak aja rasanya lengkap, sudah kebahagiaan. Kata dia, Allah kasih kemudahan ya, punya anak. Ada, Allah kasih anak, ditanya, bahagia? Belum, pusing. Kalau pada kelar aja sekolah tuh anak tuh, pada lulus aja sekolah, rasanya udah bahagia banget dah. Kalau anak nih sekolahnya udah pada beres, gitu tuh. Rasanya saya bahagia. Itu begitu tuh orang kapan bangga kalau pikirnya. Ini saya ngurutin aja, ngurut. Rasanya belum bahagia. Kalau belum pada kelar sekolah, Allah takdirin mudah dia jalan usaha, anaknya pada kelar, sampai si bontot itu udah lulus jadi sarjana ekonomi, udah kelar, yang bontot ditanya pada waktu selamat, tanya, udah bahagia Pak? Belum. Kalau belum ngawinin, pusing saya. Anak gede-gede belum nikah, tuh belum bahagia, belum ngawin, udah deh. Anaknya sampai yang bontot udah nikah, Pak, udah bahagia kok? Pak, udah bahagia? Belum. Belum punya cucu. Kalau belum punya cucu aja rasanya enak banget ya kayak tetangga. Bahagia kalau udah punya cucu. Bahagia. Begitu. Kalau punya cucu, Allah takdirin mudah. Mudah dia takdirin mudah. Sama Allah. Punya cucu, ditanya, udah bahagia? Belum. Aduh, pusing banget nih cucu. Gak ngerti ya Hongkong. Lagi tidur parlemen, injek-injek aja. Allah. Kalau anak nih pada punya rumah aja deh, biar ngontrak-ngontrak di Bambulang kayak di mana kayak ngontrak, walaupun kayak itu tenang, rasanya tenang. Begitu banyak keinginan, akhirnya pengen dekat sama Allah lupa. Dia insan masih belum basyar, insan lupa dia. Ini nafsu membuat kita lupa. Ada ruh kita. Ruh itu bakal kembali kepada Allah. Ruh dia suci, harus jadi suci. Jasad kita dari tanah, bakal kembali jadi tanah. Habis yang dipertanggungjawabkan jiwa kita. Jiwa kita dia harus diomongin sama kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i irji'i. Heh jiwa, lu balik sama Tuhan. Lu mau kemana? Jiwa kita yang disuruh omong. Lu balik sama Tuhan. Mau kemana? Mau kemana? Kalau kita perlakukan jiwa kita kayak baju, kalau kotor kita cuci, kita laundry, pasti bagus. Manakala kita berbuat dosa, buru-buru tobat, bagus. Itu kita begitu. Kalau kita perlakukan jiwa kita kayak kuda, kalau belok ya kita tarik dengan tarik kekangnya, tarik, cepat nyampe ke tujuan. Enggak dibiarin los begitu saja, sebengal-bengalnya. Kalau kemudian kita punya teman, kalau kemudian kita punya teman, teman kita itu kita baikin mulu, kepengenan dia kita turutin, tapi makin kita baikin makin kurang ajar sama kita. Kita baikin makin kurang ajar. Kalau orang yang kayak begitu pantasnya ditemenin atau berhenti bersahabat dengan dia. Hah? Ditemenin apa berhenti? Ditemenin. Temannya apa berhenti? Berhenti. Begitu. Kalau kita punya bini, tahu dia bengal banget, selingkuh di depan kita, yang kayak begitu kita terusin apa kita ceraikan? Terusin. Cerai. Itu nafsu kita. Kita turutin tahun baruan, habis duit kita berapa miliar, itu duit dibuang sia-sia. Mana kebahagiaannya? Turutin tuh. Kita gantian diomongin sama dia. Lu pengen ke Bali, gua turutin lu ke Bali. Lu pengen ke puncak, gua turutin lu ke puncak. Lu pengen ngomong-ngomong, gua turutin ngomong-ngomong. Gantian dong, gua pengen deket sama Allah, gantian. Gua pengen baca Quran, gantian. Lu harus begitu sama nafsu kita. Nah, jangan ditemenin yang kayak begitu. Makin diturutin, makin bengal dia. Harus diputusin sesuai tadi ikrarnya. Harus diputusin yang kayak begitu. Makin diturutin, makin bengal. Makin diturutin, makin semau-maunya. Gantian. Lu pengen begini, gua turutin. Lu pengen nonton TV, gua turutin. Gantian dong, gua pengen baca Quran. Gua pengen baca Quran, gantian dong. Jangan lu doang yang pengen diturutin. Gua juga pengen. Jiwa kita harus bisa begitu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'ina rabbika. Lu mau kemana? Lu mau kemana? Itu yang paling penting untuk kita bahas. Bahwa di situ ada jiwa-jiwa. Dan masih panjang di luar itu. Nanti aja pendapatnya sendiri. Kalau mau ke sana. Wallah amin. Segini aja deh ya. Kita habis satu bit. Bersih ngawasnya. Kita baca Fatihah aja. Mudah-mudahan Allah kasih kita ilmu yang banyak dan diberikan kemampuan untuk mengamalkannya. Duduk kita di majlis ilmu menjadi sahabat. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha-usaha kita diberikan keberkahan oleh Allah. Allah luaskan rezeki kita keperluan total ibadah kepada-Nya. Allah angkat derajat kita, anak kita, keluarga kita makin hari makin ada dan syukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makin hari keinginannya makin kuat untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tutup aibah kita dengan husnul khatimah, husnul khatimah dan husnul khatimah berkat dari Fatihah. Ya Allah.